Kitabu Ahkamil Jihadi, kitab menjelaskan beberapa hukum jihad atau berperang, tentunya berperang melawan orang-orang kafir. Wa kana al-amru bihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dal hijrah fardhu kifayah. Perintah jihad, perintah memerangi orang kafir yang ada di masa Rasulullah. Perintah itu turun setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan hukum melakukannya adalah fardu kifayah. Artinya tidak harus semua orang Islam melaksanakannya, tetapi cukup satu kelompok yang melakukannya, dosa kefarduan ini sudah bisa gugur. Wa amma ba'dahu falil kufari halani. Dan setelah masa Rasulullah berakhir, setelah Rasulullah wafat, maka orang-orang kafir ini memiliki dua kondisi. Ahaduhuma ayyakunu bibiladihim fal jihadu fardhu kifayatin 'alal muslimin fi kulli sanah. Kondisi yang pertama adalah mereka, orang-orang kafir, berada di negara mereka masing-masing. Maka hukum jihad yang seperti ini hukumnya fardhu kifayah bagi setiap orang Islam di setiap tahun. Jadi satu tahun sekali hukumnya fardhu kifayah melakukan jihad. Fa idza fa'alahu man fihi kifayatun saqatal haraju anil baqin. Bila seseorang yang sudah mencukupi syarat-syarat fardhu kifayah sudah melakukan jihad, maka semuanya sudah tidak mendapatkan dosa. Wa tsani ayat khulal kufaru baldatan min biladil muslimin aw yanzilu qariban minha fal jihadu hina id fardhu ainin alaihim. Kondisi yang kedua adalah orang kafir berada di dalam negara orang Islam, atau mereka bertempat di daerah yang dekat dengan negara Islam. Maka kondisi yang seperti ini hukum jihadnya tidak lagi fardhu kifayah, tetapi menjadi fardhu ain bagi setiap orang Islam yang berada di negaranya. Fayalzamu ahla dzalikal baladi daf'u lil kufari bima yumkinu minhum. Maka penduduk negara itu, penduduk negara Islam itu diharuskan untuk melawan orang-orang kafir semampu mereka. Dan ini tentunya sulit sekali dipraktikkan di masa kini ya, karena memang kondisinya sudah tidak seperti dulu lagi, tidak ada satu negara Islam yang menggunakan semua hukum Islam, dan tidak ada satu imam atau pemimpin yang menjadi komando semua Islam di seluruh dunia. Wasara itu wujubil jihadi sab'u hisal. Syarat wajib melakukan jihad ada 7 syarat. Artinya orang-orang yang terkena hukum wajib adalah hanya mereka yang mencukupi 7 syarat ini. Ahaduha al-islamu fala jihata ala kafir. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang-orang yang tidak beragama Islam, dia tidak diharuskan melakukan jihad. Wathani al-bulughu fala jihada ala sobi. Syarat yang kedua adalah balik. Jadi orang anak kecil yang belum balik, dia tidak diharuskan melakukan jihad. Wathalithu al-aklu fala jihada ala majnun. Syarat yang ketiga adalah memiliki akal. Jadi orang gila, dia tidak wajib melakukan jihad. Warabi'u al-khuriyatu fala jihada ala rokik walau amarahu sayyiduhu wala muba'adin wala mudabbar wala mukatab. Syarat yang keempat adalah merdeka, status merdeka. Jadi budak, seorang yang berstatus budak, dia tidak wajib melakukan jihad walaupun diperintah oleh pemiliknya. Dan budak ini mencakup budak-budak muba'ad, mudabbar, dan juga budak mukatab. Wal khamisud dzukuriyatu fala jihada 'ala imra'atin wa khunsa muskilin. Syarat yang kelima adalah lelaki. Jadi jihad tidak harus dilakukan oleh seorang perempuan dan juga khunsa. Wasadisu sihatu fala jihada 'ala maridin bi maradin yamna'uhu an qitalin wa rukub illa bi masyaqqatin syadidah ka humma mudbiqah. Syarat yang keenam adalah sehat. Jadi seorang yang sakit, dia tidak diharuskan melakukan jihad. seorang yang sakit yang penyakitnya menjadikannya untuk menghalanginya untuk berperang dan menghalangi naik kendaraan, naik tunggangan untuk perang, itu dia tidak diharuskan melakukan jihad. Atau seorang yang memungkinkan melakukan perang, mungkin berperang dan mungkin menaiki kendaraan perang, tetapi dia menahan sakit yang sangat, ya, itu juga tidak harus melakukan jihad. Contoh penyakitnya di kitab ini dicontohkan humma mudbiqah, penyakit panas atau demam yang terus menerus. Wasabi'u taqatu 'alal qital, dan syarat yang terakhir adalah mampu berperang. Fala jihada 'ala aqta'iyatin masalan wala 'ala man udima uhbatal qitali kasilahin wa markubin wa nafaqah. Jadi orang yang tangannya terpotong satu, orang yang tidak memiliki tangan, dia tidak wajib melakukan jihad karena memang dianggap tidak mampu melakukan jihad. Dan juga orang yang tidak wajib melakukan jihad adalah seorang yang tidak memiliki uhbatal qital, seorang yang tidak memiliki bekal atau harta atau alat-alat yang digunakan untuk berperang. Contohnya seperti pedang, seperti tunggangan hewan atau nafkah, ya, atau nafkah untuk mencukupi dirinya. Jadi seorang yang tidak memiliki bekal untuk berperang, dia juga tidak wajib melakukan jihad. Waman usira minal kufari fa'ala darbain. Orang kafir yang ditawan, orang kafir yang ditawan oleh orang Islam, dia terbagi menjadi dua jenis. Darbun la takhira fihi lil imami bal yakunu wa fi ba'di nusahi badala yakunu yasiru raqiqan bin nafhi sabyi ail ahdi. Bagian yang pertama adalah tawanan yang tidak ada pilihan bagi imam, tetapi tawanan itu menjadi budak, otomatis menjadi budak setelah dia ditawan, ya. Jadi ada beberapa jenis tawanan yang setelah dia ditawan, setelah dia diambil dari pasukan musuh, maka otomatis mereka menjadi budak. Di sebagian manuskrip tidak menggunakan kata yakunu tetapi menggunakan kata yasiro. Wahum asibyanu wanisa. Hai sibyanul kufari wanisa uhum. Mereka, yaitu tawanan yang menjadi budak di saat mereka tertawan, adalah anak-anak kecil dan perempuan. Maksudnya adalah anak kecil dari orang kafir dan istri-istri mereka. Wayalhaku bima dzukir al-hunatha wal-majanin. Dan disamakan dengan mereka berdua adalah hunsa atau orang yang memiliki kelamin yang belum jelas dan juga orang-orang gila. Wa kharaja bil kufari nisaul muslimin li'annal asra la yutasawwaru fil muslimin. Jadi perempuan ini yang dimaksud adalah istri-istri dari orang kafir, mengecualikan istri dari orang Islam, ya. Jadi tidak mungkin ada istri dari orang Islam yang menjadi tawanan perang, karena memang tidak bisa digambarkan seorang tawanan dari istri orang-orang Islam. Wa dharbun la yariku bi nafsi sabyi wa humul kufarul asliyun arrijaluna albalighun al-ahrarul aqilun. Bagian yang kedua, tidak langsung menjadi budak di saat mereka tertawan, tetapi ada pilihan bagi imam, ya. Mereka adalah orang kufar asli yang berjenis kelamin laki-laki, balig, merdeka dan berakal. Jadi mereka ini di saat menjadi tawanan orang Islam maka tidak langsung menjadi budak. Wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya. Imam atau pemimpin Islam, dia memiliki empat pilihan terhadap tawanan yang jenis kedua ini. Ahaduhal qatlu bidarbi raqabatin la bitahrik wala tahrikin masalan. Pilihan yang pertama adalah dibunuh, ya. Pilihan pertama adalah membunuh tawanan itu dengan cara memenggal kepalanya. Jadi membunuh ini tidak boleh menggunakan selain memenggal kepala, misalkan dibakar atau ditenggelamkan, ini hukumnya tidak boleh. Jadi membunuh pilihannya hanyalah dengan cara memenggal kepalanya.